Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita, masih pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Qala syar wa tanqasimu hadhihi al-af'alu min jihati al-amali ila thalathati aqsamin. Dan fi'il-fi'il ini, yaitu kana wa akhwatuha, 13 fi'il, dari sisi amal terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwalu ma ya'malu hadzal 'amala wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari bi syarti taqaddumi ma al-masdariyati ad-dhurfiyati 'alaihi. Bagian yang pertama yang beramal dengan amal ini, yaitu merafakan isim dan menasabkan khabar dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-dhurfiyah atasnya. Ma masdariyah ad-dhurfiyah. Wa huwa fi'lun wahidun wa huwa dama. Ada satu fi'il saja, yaitu dama. Dia beramal dengan syarat oleh ma masdariyah ad-dhurfiyah. Sehingga ma dama. Sering kita langsung menyebutnya ma dama. Padahal itu syaratnya ma itu ya. Ma al-masdariyah ad-dhurfiyah. Fi'ilnya kan hanya dama saja. Baik, kita baca penjelasan al-mu'allik tentang ma masdariyah ad-dhurfiyah ini. Wa sumiyat ma hadhihi ad-dhurfiyatan qala al-Kafrawi wa sumiyat ma hadhihi ad-dhurfiyatan li niyabatiha 'ani ad-dhurfil mahdhufi. Ma masdar ma ini dinamakan dengan ma dhurfiyah karena ma ini menggantikan dhorof yang dibuang. It asluhu muddata dawami Zaidin. Karena asalnya madama Zaidun adalah muddata dawami Zaidin. Fa hudhifal mudhafu alladhi huwa muddatu wa uniba anhu madama al-mu'awwal bil masdar. Dibuanglah mudhaf, yaitu muddah, dan digantikan darinya madama yang dita'il ke masdar. Fasara al-masdaru fi mahalli nasbin liniyabati anil mansubi alladhi huwa muddah. Maka jadilah masdar itu menduduki kedudukan nasab karena dia menggantikan. Saya ulangi, fasor al-masdaru, maka jadilah masdar itu menduduki kedudukan nasab karena dia menggantikan dari mansub, yaitu muddah dhorof. Li'anna al-masdara yanubu an dhorfi zamani katsiran, karena masdar ini banyak menggantikan dari dhorof zaman. Lakin qala al-ahdalu fi al-kawakib mu'allikan ala qawli al-Khattab liniyabatiha 'ani dhurfi ma lafdhuhu ay ma'asilatiha 'ani dhurfi intaha wa aqul wa huwa al-aqrab. Berkata al-ahdal dalam kawakib memberikan ta'liq atas ucapan Khattab. Khattab ini penulis Sahihul Mutammimah ala Jurmiyah. Memberikan ta'liq atas ucapan Al-Khattab. yaitu karena dia menggantikan dorof. Sumia dorfiatan karena dia menggantikan dorof. Yang lafadznya ay ma'asilatiha anidorfi, yaitu ma ini, ma masdariyah dorfiyah dengan silahnya menggantikan dorof. Wahwal akrob, dan itu lebih dekat, kata al-mu'allif. Faidatun qala Ubadah mu'allikan ala syuduri dhahab tanbihun. La tujadu dhorfiyatu biduni al-masdariyah. Wa la yalzamu min wujudi mal masdariyah al-dhorfiyah. Berkata Ubadah memberi ta'alik atas syudur dhahab. Tanbih tidak didapati dhorfiyah tanpa masdariyah. Dan tidak harus adanya ma masdariyah itu ad-dhorfiyah. Tidak mesti. Nah, adanya masdariyah itu ma-nya ad-dhorfiyah juga. Baik, ini bagian yang pertama. Yaitu dengan syarat didahului ma masdariyah ad-dhorfiyah. Dikatakan ma masdariyah tadi mentakwilkan ke masdar. Dama, masdarnya dawam. Kemudian ma-dorfiyah dia menggantikan lafad dorof yaitu muddata. Jadi muddata dawam. Baik. Misalkan madumtu hayyan berarti apa? Muddata dawami hayyan. Nah. Qala wal qismu tsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti an yataqaddama 'alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun, wa huwa arba'atu af'alin wa hiya zala wa anfaqa wa fati wa bariha. Bagian yang kedua yaitu yang beramal dengan amal ini, maksudnya beramal dengan amal ini apa ya kawan? Yaitu merofakkan isim, menasofkan khobar. Dengan syarat didahului oleh nafi, istifham, atau nahi. Wahuwa arba'atu af'al, ada empat fi'il. Yaitu zala, menjadi ma zala, la yazalu, infakka, jadi ma infakka, atau la yanfaku, fatiha, ma fatiha, la yaftahu, bariha, yabrohu, ma bariha, la yabrohu. Nah, ini seringnya kalau kita belajar dari awal itu langsung didahului ma ya, mazala, ma fatia, ma fakka, ma bariha gitu. Atau kalau mudhari' pakai la, la yazalu, la yanfaku, la yaftau, la yabrahu. Barakallahu fikum. Ini kata pentaklik kita baca qala Ibnu Aqil, wa minha ma la ya'malu hadzal 'amala illa bi syartin wa huwa qismani. Ahaduhuma ma yustaratu fi amali ay yasbiqahu nafyun lafdan aw taqdiran aw syibhu nafyin. Di antara fi'il-fi'il ini, kata Ibnu Aqil, ada yang tidak beramal dengan amal ini kecuali dengan syarat. Ada dua macam. Yang pertama, apa yang dipersyaratkan dalam beramalnya itu dengan syarat didahului oleh nafi secara lafad atau takdiran. Atau syibun nahwi intaha. Qala al-Khudhari fi hasyiyati ala Ibnu Aqil qawlu an yasbiqa nafyun li'anna al-qasda bil jumlati al-isbatu wa hadhihi al-af'alu ma'naha nafyun fa idza nufiyat inqalabat isbatan intaha. Berkata al-Khudhari dalam hasyiyahnya atas Ibnu Aqil, ucapannya didahului oleh nafi karena tujuan dari kalimat tersebut adalah isbat. Sedangkan fi'il-fi'il ini, zala, infaka, fatiha, bariha, ini maknanya nafi. Jika nafi itu dinafikan, maka jadi isbat. Berbalik menjadi isbat. Zala hilang, ma zala tidak hilang. Berarti apa? Ada, tetap, terus-menerus. Begitu. Ini bagian yang kedua. Qala wal qismu tsalis ma ya'malu hadzal 'amala bi ghairi syartin wa huwa thamaniyatu af'alin wa hiya al baqi. Bagian yang ketiga yang beramal dengan amal ini yaitu merofakkan isim munasabah khobar dengan tanpa syarat. Ada 8 fi'il wa hiya al baqi yaitu sisanya. Kana asbaha adha ya dalla bata soro laisa. Nah, berarti ada berapa? 8 ya, yang beramal dengan tanpa syarat. Ada 8 fi'il. Kana asbaha adha dalla amsa bata, soro, dan laisa. Ini keempat-empatnya beramal dengan tanpa syarat. Nah, barakufikum. Jadi kesimpulan pembahasan kita kali ini apa? Karena wakwatuha itu dari sisi amal terbagi menjadi 3. Yang beramal dengan syarat dari 5 masdariyah dorfi ada 1, yaitu dama. Yang kedua, beramal dengan amal itu yaitu merofakan isim menasabkan khobar dengan syarat lil nafi atau syibun nafi istifham atau nahi ada 4 zala infak afati afariha. Yang ketiga, beramal dengan amal ini dengan tanpa syarat ada 8 fi'il yaitu kana asbaha adha dhalla amsa bata soro laisa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nasta'in bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.